بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فأنتنا عزكم الله ترمسوا سنة الله pada hamba-hambanya. Sunnatullah pada makhluknya di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-haq selalu berseberangan dengan al-batil, menjadikan ahlul haq selalu bermusuhan dan berseteru dengan ahlul batil. Ini merupakan ketentuan yang abadi sampai hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan firman-Nya, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dan mereka ini, umat manusia ini, akan senantiasa berikhtilaf, senantiasa berseteru, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Pada kalimat walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka, tegas menunjukkan kepada kita yang namanya perseteruan, ikhtilaf, iftirar antara ahlul haq dan ahlul batil perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pasti akan terjadi dan senantiasa akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Dimulai dari masa Nabiullah dan Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam. Para sebelumnya sudah dimulai dari semenjak Iblis la'natullahi alaih menyatakan permusuhannya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sejarah awal dipukulnya genderang perang antara hak dan batil. kerasulan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika terjadinya kali pertama kesyirikan di muka bumi ini, dan diutusnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk meluruskan akidah umat manusia dan jin ini, itu sudah perang besar. Maka saat itu Allah, yang namanya umat manusia terbagi menjadi dua. Ada yang di atas al-haq, di belakang bendera al-haq yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada pula yang al-fatil. Di sini yang dimaukan ialah kaum kafirin, kaum musyrikin, yang berdiri di belakang iblis laknatullahi alaih. Terbagi dua, muslim, kafir, muwahid, musyrik. Tentu demikian, dari masa ke masa, generasi ke generasi, dari masa rasul pertama ke rasul yang kedua, terus demikian terjadinya. Al-haq, al-fatil, tidak pernah ketemu, tidak pernah mungkin disatukan. Terus terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi perseteruan, perang ideologi sampai perang fisik. Ahlul haq, para pengusungnya, para pembawa benderanya ialah para anbiya wal mursalin. Para pengikutnya ialah kaum mukminin yang beriman kepada mereka. Ahlul batil, pengusungnya ialah iblis la'anahullah dan tokoh-tokoh kufar pada masing-masing generasi. Para pengikutnya ialah orang kafirin, orang musyrikin, bersama dengan mereka. Nah, kondisi yang demikian pula yang dinasihatkan Allah terus berlangsung saat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga terjadi furqan, pembedaan antara al-haq dengan al-batil. Rasulullah alaihi wa alaihi wasallam meneruskan estafet perjuangan para anbiya ul mursalin, mengusung era kebenaran, dan orang-orang beriman kepada beliau dikatakan sebagai ahlul haq, muslimin, mu'minin. Sementara kaum musyrikin, kaum kafirin yang di belakangnya itu tadi dikatakan sebagai ahlul batil. Terus demikian, perang fisik, perang ideologi, wah ribut terus, itu sudah lumrah. Memang demikian sunnatullah pada makhluknya. Ini pada masa-masa Rasul. Kemudian wajib Rasulullah pada masa fase Mekah, fase Madinah, bukan Mekah, Madinah, mulai muncul jenis ketiga. Kalau sebelumnya antara muslim dengan kafir, antara wahid dengan musyrik, muncul tipe dan jenis ketiga, tepatnya pada fase Madinah, yaitu jenis kaum munafikin yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, menampilkan keislaman secara zahirnya. Di fase Madinah. Dan terus semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin banyak, yang dulunya cuma person, yang dulunya tidak boleh tampil, semakin lama semakin membesar, membentuk sekte-sekte, membentuk kelompok-kelompok, membentuk pemahaman-pemahaman, jamaah-jamaah dan semisalnya, yang semuanya itu masuk dalam lingkaran nifaq kaum munafikin. Maka kaum muslimin pada masa itu memiliki dua musuh, musuh dari luar dari kalangan kaum kufar, dari dalam dari kalangan kaum munafikin. Jenis ketiga inilah sanabina azzaqullah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya ketika memperingatkan umat dari adanya sekian banyak sekte-sekte yang menyimpang, satu yang selamat. Ketika menyebutkan hadis iftirakil ummah, hadis tentang perpecahan umat, firqa-firqa yang dikatakan firqun halika, kelompok yang menyimpang atau yang binasa itu, mereka lah dari kalangan jenis yang ketiga tadi, kaum munafikin, bukan kaum kafirin. Kalau kaum kafirin jelas, musyrikin jelas. Namun Rasulullah SAW memperinci tentang tipe dan jenis yang ketiga ini dikarenakan bahayanya lebih laten daripada kaum kafirin. Yang dikenal dalam pembahasan pembahasan akidah Islam disebut dengan firqun halikah, sekte-sekte yang menyimpang. Maka insyaallah taala pada pembahasan kita kali ini kita akan mengupas tentang hadisul iftirak, hadis tentang perpecahan umat. Siapakah sekte yang binasa itu? Ciri-cirinya bagaimana? Mereka itu siapa saja? Kenapa kok bisa menjadi sekte yang binasa? Kemudian siapa pula satu kelompok yang diberitakan Rasulullah SAW sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat tadi? Yang dari penggambaran di atas dia nampak al-firqatun najiyah ya ahlul haq, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang, sampai yang kiamat nanti, yang satu barisan dengan beliau, yang satu bendera dengan beliau, atba'ul anbiya'i wal mursalin, para pengikutnya Nabi dan pengikutnya para Rasul. Kita lihat di halaman yang ketujuh, bawaan kitabnya itu dan dari kita. Jangan jiping atau tayir. Bab yang ke-8 al-muallifu hafidhahu Allah ta'ala wa rahmah, at-tahziru minal firaqil halikah. Mentahzir, memperingatkan umat dari firqah-firqah yang halikah, yang binasa. Wa bayanu haqiqatil jama'atin najiyatil mansurah, dan menjelaskan tentang hakikat al-jama'ah yang an-najiyah, yang selamat, al-mansurah, yang ditolong, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini topnya. Ya, topiknya ya pasti itu, golongan yang selamat dan golongan yang sesat. Sederhana saja lah, tidak usah neko-neko gitu ya. Baik. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sahabiyun jalil, sahabi ibnu sahabi, salah seorang sahabat, putra salah seorang sahabat, Muawiyah sahabi, Abu Sufyan Sakhr bin Harb juga sahabi. Kalau Muawiyah dan Abu Sufyan lebih duluan masuk Islam, sementara ayahnya Abu Sufyan baru masuk Islam pada waktu Fathu Mekah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini kan mendapatkan gelar Khalul Mukminin. Apa artinya? Apa artinya khal? Paman dari pihak ibu. Namanya Khalul Mukminin. Pamannya kaum mukminin dari pihak ibu. Kenapa? Dikarenakan saudarinya yang bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan adalah istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Istrinya Rasul dikatakan sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Kalau ibunya kamu punya saudara namanya apa? Namanya? Kalau bingung. Namanya apa? Namanya paman. Kalau bingung. disebut dengan khal, yaitu saudara ibu. Sehingga Muawiyah Abu Sufyan secara khusus dikenal dengan sebutan khalul mukminin, pamannya kaum mukminin dari pihak ibu. Beliau juga dikenal sebagai sahabat Rasul yang ditunjuk sebagai katibul wahyi, penulis wahyu. Yang sama penulis wahyu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Beliau juga dikenal sebagai sosok profil panglima perang yang sukses. Ini Muawiyah. Memang luar biasa, canggih cara perangnya itu. Walaupun yang lebih masyhur ialah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu arba. Tamam. Nampak kiprahnya beliau pada masa kekhilafan Umar bin Khattab, dan lebih nampak lagi pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Naam. Angkatan laut Islam pertama Muawiyah yang memegang. Tamam. Sahabat Muawiyah. Itu terjadinya pada kekhilafan Utsman bin Affan. Pada masa kekhilafan Umar minta izin untuk membentuk angkatan laut, enggak diizinkan. Nah, digambarkan kita orang menyeberang lautan. Apa itu lautan, kata Umar? Soalnya Madinah jauh dari laut. Ini apa gambarkan lautan itu ya? Enggak pernah ketemu lautan. Nah, digambarkan nah, lautan itu makhluk Allah yang sangat luas. Begitu. Yang naik di atasnya harus menggunakan kapal atau perahu. Kalau kapalnya mengguling, dia akan tenggelam. Dan segala macamnya itu gambarannya, itulah kira-kira. Maka beliau masih keberatan untuk membuat angkatan laut. Baru terjadi pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah, yang dikabarkan sama Rasul akan ada nanti di kalangan umatku pasukan yang yarkabuna al-bahra, mereka nanti akan mengarungi lautan. Tamam, seperti muluk para raja-raja di atas singgah samanya. Itu pasukan Muawiyah. Terjadinya pada waktu kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Panglima beliau ini. Saya tampilkan dikarenakan banyak orang enggak ngerti siapa Muawiyah itu. Ngertinya cuma khabar dari Said Qutb yang mengatakan sosok seorang sahabat yang licik. Itu Said Qutb. Dia enggak ngerti sejarah. Barakallahu itu. Barakallahu. Ada beliau. Tamam, dan beliau juga dikenal sebagai awwalul mulukin fil Islam. Raja pertama dalam Islam. Setelah selesainya masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, kemudian turunnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari jabatan kekhilafahan dan menyerahkan seluruhnya kepada Muawiyah bin Sufyan, maka semuanya kumpul jadi satu di bawah pimpinan Muawiyah. Disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, sekitar tahun 40-an Hijriah. Dan beliau raja pertama dalam Islam. Khalifah pertama pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Nah, para kawan. Annahu qala. Artinya beliau berkata, saya mau tanya dulu, sahabat Muawiyah itu kerajaannya di mana? Damaskus, bukan di Baghdad. Oh, bukan. Nah, ya perlu dipahami dalam bicara dinasti Umayyah itu kalau bahasa sekarang gitu, atau Daulah Bani Umayyah. Itu kekuasaannya atau kerajaannya di Syam. Di Syam ya, bahasa umum di Syam. Dan tempatnya mereka mengatakan di Damaskus. Barakallahu fiik. Adapun apa namanya dinasti Abbasiyah, kekhilafan Daulah Bani Abbasiyah, itu tempatnya di Baghdad. Di Baghdad. Direbut dari Syam, kuasai semua wilayah yang ada, cari kerajaan yang lain, diputeri semua wilayah negara Islam, didapati negara yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling indah, Baghdad. Di mana itu? Di Irak. sehingga Baghdad dikenal sebagai kota para raja. Baghdad. Dan betul-betul menjadi kota yang sangat luar biasa cepat peradabannya pada masa kesilapan banyak kasih. Siapa yang namanya kota Baghdad itu? Si sejarah dulu. Kiat pers luarannya. Pembahasannya akan berapa? Siapa maksud yang membangun kota Baghdad itu? Tidak tahu ya. Nah, siapa ini? Siapa tu kerja? Nanti juga. Siapa juga? Tidak tahu juga. Yang tahu apa ya? Ini nama hadiah tak kasih hadiah kan? Terkami. Terapi. Nengerti. Insya Allah. Nama yang membangun kota Baghdad ialah Khalifah Al-Mahdi. Namanya. Itu termasuk Khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Mahdi. Barakallahu fiik. Kemudian diteruskan oleh Al-Mansur dan dituntaskan oleh Harun Ar-Rasyid. Barakallahu fiik. Itu kalau bisa menggambarkannya, itu bahasanya susah itu saya baca dalam sejarah itu angel bahasa kata-katanya itu. Tapi penggambaran kotanya luar biasa. Sangat indah. Tapi bekas-bekasnya sudah hilang. Hancur pada masa akhir Bani Abbasiyah. Yang indah itu lenyap dalam sekejap. Sangat indah. Hawanya sejuk. Amam. Dekat dengan sungai Dajlah dan sungai Furat, dua sungai sekaligus. Tamam? Agak ikhwan. Pokoknya sangat nyaman. Bahkan digambarkan ketika itu yang namanya Baghdad itu tengah-tengahnya dunia. Itu Baghdad. Digambarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika itu yang masih menangi masa-masa keemasan kota Baghdad. Ketika ada muridnya datang, Imam Syafi'i mengatakan dahulu kota Baghdad, kau pernah masuk kota Baghdad? Dia mengatakan belum, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, maraita dunia. Kamu belum masuk Baghdad, belum lihat dunia. Lihat dunia. Antara dia menggambarkan yang namanya semua wilayah yang ada itu ialah al-qura wal bawadi. Pelosok-pelosok pedalaman desa. Wa Baghdad madinatuha. Baghdad itu kotanya. Wah, indah tenang. Dikenal dengan kota 1001 malam. Betul itu. Jangan dikira cuma kemarin cerita Yarasin itu. Itu dikenal saking indahnya 1001 malam. Orang yang masuk ke sana luar biasa. Tidak bakal apa namanya bisa melupakan kesannya. Yang lebih indah lagi pas Jumatan. Sama dikatakan oleh sebagian salaf, ada tiga hal yang susah ditemukan tempat yang lain. Jumatan di Baghdad, Tarawih di Mekah, Id di Tursus, kata mereka. Ini sudah Idnya muslimin di dekat tempatnya. Masya Allah. Jumatan di Baghdad. Jumatan di Baghdad. Ala kulli hal, sejenak berbicara masalah sejarah. Penting loh sejarah itu. Ini sekarang dari sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fina. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berdiri di depan kami. Faqala tamil bersabda, ala inna man qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, istarafu ala sintaini wa sab'ina millah, mereka telah terpecah belah istiraf menjadi 72 millah. Wa inna hadhihi al-millah Tatafariku ala salatin wa sabain. Dan sejamillah ini, agama ini atau umat ini akan terpecah menjadi 73. Sintani wa sabuhuna binar, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu yang di surga. Wa hiyal jamaah, dan yang satu itu adalah al jamaah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa qala Syekh Rustam fil Masail, dan berkata Syekh Rustam yakni Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam al Masail, wa hadithun sahihun masyhur, ini hadith yang sahih yang masyhur. Wa sahahahu Asy-Syafi'i fi al-i'tisam, juga disahihkan oleh Asy-Syafi'i dalam al-i'tisam. Jadi yang kedua. Wa qala Ibnu Hajar fi Takhrijul Kashaf, dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Takhrijul Kashaf, Al-Kashaf buku tafsir karya Az-Zamakhsyari, hadisnya ditakhrij oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, isnaduhu hasan, sanadnya adalah hasan. Ada sini sahabat, ya. Disahihkan oleh banyak ulama, di antara yang disahihkannya ialah Asy-Syaikhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dan juga dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Sampai tadi saja wahyul jamaah. Wa fi riwayatin li Tirmidzi wal Hakim, dan sudah dalam sebuah riwayat untuk Tirmidzi dan Al Hakim, min hadits Abdullah bin Amr, dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dengan tambahan lafaz, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabatku. Menjelaskan makna al-jamaah. Katanya Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa fiha dhahun, dan padanya ada kelemahan. Disebutkan bahwa itu menukil dari Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan hadithun mufassirun gharib, ini hadith yang mufassir yang menjelaskan makna al-jamaah di atas, tapi dia gharib. Kalau Tirmidzi mengatakan gharib, itu maknanya dhaif. Tentang penambahan ini barakallahu fikum, diwaiskan oleh sebagian besar ulama. Sebagian lagi mengatakan sadid, tambahan yang bisa diterima. Ala kulli hal, mereka semuanya sepakat al-makna sahih, maknanya sahih. Walaupun secara isnadnya dipertanyakan, tapi secara makna sahih. Indah. Inilah yang disebut dengan hadis iftirak. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan adanya iftirak pada umat terdahulu dan pada umat ini. Sekali lagi mengisyaratkan yang namanya iftirak, perpecahan, itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dikutkan dengan ayat di atas, wala yazaluna mukhtalifina illa madahum rabbuk walidhalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kemudian disebutkan di sini, beliau menceritakan untuk umat-umat yang sebelum kita itu terpecah menjadi 72 golongan sekte. Ini satu riwayat dengan tanpa merinci. Memang disebutkan dalam riwayat yang lain dengan perincian untuk orang Yahudi. Berapa tanya, Pak? 71. Untuk kaum Nasara 72. Untuk muslimin 73. Alhamdulillah, ya. Dari lafaz ini barakallahu fikum menunjukkan pula kepada kita perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin itu lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada umat terdahulu. Terdahulu paling tahu 72 Nasrani. Sementara muslim berapa? 73. Lebih banyak pecahnya. Allahumma sta'an. Kemudian juga dalam riwayat ini Rasulullah SAW menggunakan bahasa iftaraku. Paham ya? Tidak menggunakan bahasa ikhtalafu. Yang ngantuk nggak paham ini. Teruskan baik-baik. Beliau menggunakan bahasa iftaraku. Yang namanya iftirak itu diambil dari kalimat furqah, pecah. Dalam bahasa Al-Quran dan Al-Hadis, yang namanya iftirak atau furqah itu konotasinya jelek. La takunu illa maznumah, tidak mungkin terjadi kecuali tercela. Konteksnya itu. Paham ya? Lain halnya dengan kalimat ikhtilafu. Dari kata-kata ikhtilaf. Kalimat ikhtilaf itu asmal. Atau asmal. Lebih mencakup. Ikhtilaf, ada ikhtilaf yang diperbolehkan, ada ikhtilaf yang dilarang. Itu lebih mencakup. Ikhtilaf yang dilarang, itulah iftirak. Paham ya? Ikhtilaf yang dilarang adalah iftirak. Barakallahu fiik. Ikhtilaf yang diperbolehkan, ya ikhtilaf namanya. Barakallahu fiik. Sehingga kullu ikhtilafin. Gimana maksudnya, Ikhwan? Kullu ikhtilafin iftirak. Gitu ya. Wadah salih, gimana? Kullu iftirakin ikhtilaf, gitu ya. Walaysa kullu ikhtilafin iftirak. Pintar sampai ya. Semua yang namanya iftirak itu ikhtilaf, satu bagian daripada ikhtilaf. Tapi tidak semua ikhtilaf dikatakan iftirak, sebab ikhtilaf itu umum maknanya. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Faham? Baik. Lalu apa makna iftirak itu? Apapun mana ikhtilaf yang terlarang tadi, sama aja ikhtilaf. Kalau kamu lihat kalau hukum, nafs-nafs Al-Quran yang berbicara tentang masalah iftirak dari kata-kata fa-ra-ta, fa-ra-ta, iftara-ta, fur-ta, tafar-ta, tafar-ta, dengan pecahan-pecahan yang macam-macam itu. Untuk melihat di situ ada dua poin, ada dua hal. Jangan sampai ngantuk sampean. Baik, yang pertama ialah istirakun fiddin. Istirak perpecahan, perselisihan tentang perkara agama. Memastikan Allah Taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraku. Teruskan. Dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin, dan kamu jangan seperti kaum musyrikin. Apa sifat mereka? Minal ladina farraku dinahum, dari kalangan orang-orang yang membuat iftirak, membuat furqah, perpecahan pada agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bersekte-sekte, masing-masing sekte berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Namanya furqatun fiddin, iftirakun fiddin, tentang prinsip agama. Juga disebutkan di antara ulama mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bersekte-sekte, engkau wahai Rasul lasta minhum fi syai, bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Rasul berlepas diri dari ahlul furqah. Ini yang pertama, iftirakun fiddin. Yang kedua ialah iftirakul jamaah, bahasa apa namanya umum ialah mufaraqatul jamaah. Ini bodoh baik kata asalnya faraqat. Iftiraqul jamaah atau mufaraqatul jamaah, memecah belah jamaah atau berpisah dari al jamaah. Dan yang dimaukan dengan jamaah di sini ialah al umara, pemerintah penguasa muslim. Ini pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk memberontak. Begitu. Seperti katanya Rasul sallallahu alaihi dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya, dari amirnya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia sabar. Apa kata beliau? Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata maitatuhu jahiliyah. Sebab barang siapa yang faraqal jama'ah, berpisah dari al-jama'ah, membuat perpecahan dalam al-jama'ah, satu jengkal apa dia? Mati dia. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Faraqal jama'ah. Sudah gitu. Faraqal jama'ah. Faraqal jama'ah. Maknanya mufaraqatul jama'ah, berpisah dari jama'ah muslimin yang dipimpin oleh penguasa muslim mereka, yaitu kaum pemberontak. Ahlul furqah wal mufaraqah, kaum pemberontak. Dua-duanya apa yang baik? Tidak ada yang baik. Semuanya dalam siyaqul dam, dalam konteks celaan, konteks larangan. Masalah ini. Sekarang kita lihat hadis ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala kadza wa kadza wa inna hadhihi al-jinnah tataftariqu ala kadza wa kadza. Itu iftiraq jenis yang mana? Iftiraq fid din ataukah mufaraqatul jamaah? Terus no jawaban berapa? Jawaban ini dua-duanya. Terus dua-duanya yang mana? Iftiraqun fid din ataukah mufaraqatul jamaah? Naik. Iftiraq fid din bukan fil jamaah. Jadi kalau yang mufaraqatul jamaah berarti tidak masuk ke sini. Oke, selesai. Masya Allah. Jawaban yang pas itu harus tepat kalimatnya. Jawabannya para kawan-kawan, iftiraq yang disebutkan dalam hadis ini, hadis iftiraqul ummah ini adalah iftiraqun fid din. Itu wahirnya. Tanya. Yang wahir, yang nampak sangat jelas pada lafaz riwayat ini, perpecahan pada agama. Masuk di dalamnya mufaraqatul jamaah. Dhinnan namanya. Kalau bahasa anunya iftiraqun fid diri mutabaqatan wa mufaraqatul jamaah tadammunan. Dengar? Zahir riwayatnya, teks riwayatnya bicara masalah perpecahan pada agama. Tapi di dalamnya terkandung makna mufaraqatul jamaah. Gitu deh. Tanya, tayy, barakallah. Dari sini orang binaan bisa diketahui sebab kenapa mereka menjadi sekte-sekte itu, kenapa mereka menjadi ahlul furqah, orang yang membuat perpecahan. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka jatuh pada iftiraqun fid din, membuat perpecahan, membuat sekte pada agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perpecahannya dalam bentuk afkar, pemikiran-pemikiran nyeleneh yang mereka munculkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, mengatasnamakan Islam. Mereka ta'assub di atasnya, al-walak wal-barak di atasnya, bergerombol, berkumpul di atasnya, akhirnya masing-masing paham dengan gerombolannya dikatakan sebagai firqah, kelompok yang bikin perpecahan. Mudah bisa baik. Hadza huwa. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang ciri-cirinya. Sebelum membahas ciri-cirinya, kita sebutkan dulu faedah yang berikutnya. Panjang pembahasan ciri-cirinya itu, Pak. Nanti sabar dulu. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yang dapat sekarang tentang iftirak umat ini, ya, yang umat sebelumnya biar sudah berlalu dan diurusi. Yang umat sekarang. Pada Rasul ini ketika mengatakan wa inna hadhihi al-millata tatafariqu 'ala 73 ila akhir hadis, menunjukkan kepada kita bahwasanya 72 sekte yang dikatakan halika, yang dikatakan finnar dalam riwayat ini termasuk umat Islam. Yang harus baik-baik. Kenapa Rasul mengatakan wa inna hadhil millata, menggunakan hadhi isyarat lil qarib, isyarat untuk menunjuk kata yang sangat dekat, benar yang sangat dekat. Millah ini, millah isyarat itu, tamam, millah yang beliau ajarkan Islam. Diperpecah lagi dengan lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain. Beliau mengatakan wa tatafariqu hadhil ummah, dan akan terpecah umat ini. Berikan lagi ya, umat ini, ingat menggunakan hadhihi isyarat qarib, qaribah. Sahabat, lebih tegas lagi disebutkan dalam sebagian lafaz yang lainnya, beliau mengatakan wa tatafariqu ummati, dan akan terpecah belah umatku, menggunakan dhamir mutakallim, ummati, umatku. Dhamir mutakallim saya itu kembali kepada Rasul, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya dinisbatkan kepada Rasul. Maka secara zahir maknanya adalah umat yang telah masuk Islam. Umat bagi dua, ya, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Masih ada? Di mana? Ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah itu umat yang sudah mengijabahi dakwahnya Rasul, muslim sudah. Kalau ummatul dakwah, umat yang harus didakwahi lagi, kufar. Maka dengan kalimat ummati, umatku, disandarkan kepada Rasul, itu berarti ummatul ijabah, umat yang telah mengijabahi dakwahnya Rasul, muslim maksudnya, Pak. Tanggalnya. Ringkasnya, firqa-firqa yang ada ini, sekte-sekte yang ada ini, muslimin masih dalam lingkaran Islam, tapi diancam dengan binar di neraka. Muslim tapi sesat, muslim tapi menyimpang, muslim tapi diancam dengan neraka. Insyaallah. Maka ini faedah berikutnya. Ketika antum mendapati keterangan sebagian ulama yang menyatakan firqah ini tidak masuk pada 72 golongan, apa maknanya? Kafir. Berarti firqah tersebut dihukumi kafir. Kenapa tidak dimasukkan dalam 72 sekte yang menyimpang di sini? Maka dia kafir, firqatun kafirah. Gitu. Sebuah firqah kok ternyata dimasukkan dalam 72 golongan ini? Berarti firqah apa namanya? Firqah yang muslimah dhalah. Fiqh muslim tapi sesat, menyimpang. Mudeng ini insyaallah mafhum. Kemudian barakallahu, sebelum bicara ciri-ciri, disebutkan oleh para ulama ta'yin hadhil firaq, penentuan siapa firqah-firqah yang 72 tadi. Saya nukilkan dari penjelasan al-Imam Syatibi rahimahullah. Dalam bukunya Al-I'tisam, jilid yang kedua, tangan lama ini Pak. Tangan dari 3 atau tahun berapa juga kan. Ini sudah dicetak zaman masih zaman dulu-dulu kalah-kalah. Beliau menyebutkan pada masalah yang ketujuh, fi ta'yini hadihil firq, menta'yin firqah-firqah takdir siapa saja. Beliau mengatakan masalah ini sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam At-Turtusi, ini banyak diperbincangkan oleh para ulama. Beliau mengatakan di antara ulama ada yang menyebutkan 72 itu usuluha tamaniyah. Usuluha tamaniyah. Usul firqahnya, pokok-pokok siktinya, kita bilang gembong siktinya, pentolan-pentolan siktinya ada 8. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najariyah, Jabriyah, Al-Mushabbihah, dan yang terakhir Firqatun Najiyah. Yang 73 yang dibahas. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najariyah, Jabriyah, Mushabbihah, Firqatun Najiyah. Dirinci sama beliau. Untuk Mu'tazilah mereka terpecah menjadi 20 sekte. Amal Mu'tazilatu faftaraku ila 20 firqatan. Terpecah menjadi 20 sekte. Disebutkan namanya masing-masing. Tidak perlu dirinci ya. Tidak usah kan? Tidak kenal juga itu. Ada Syiah fanqasamu awwala salasa firaq. Untuk Syiah yang pertama mereka terbagi menjadi 3 sekte. Sekte Hula Asrin, sekte Zaidiyah, dan sekte Imamiyah. Syiah dirinci lagi, 3 sekte besar para Syiah, menunjukkan Syiah paling banyak. Untuk yang sekte Hula, Syiah yang Hula yang Asrin, ada 18 sekte. Di antaranya Syafi'iyah. Bukan-bukan sini Syaitaniyah juga ada. Juga di antaranya Ismailiyah. Macam-macam lah ya. 18 sekte untuk yang Hula. Untuk yang Zaidiyah 3 sekte. Untuk yang Imamiyah 1 sekte saja. Berapa berarti sebenarnya Pak? 18, 3, 7 berarti 28. 18, 3 sama 1 7. Berarti berapa ini? 22. 22 tambah Mu'tazilah 20 42. Saya mengatakan Faljami Hintani wa arba'una firqah. Seluruhnya tadi Mu'tazilah sama Syiah 42 firqah. Sekarang yang Khawarij. Dia mengatakan Khawarij sab'u firqah. Ada 7 firqah. 7 firqah. Al-Muhakkimah, Al-Bayhasiyah, Al-Azariqah, Al-Harrah, Al-Abdiyah, Wal-Ibadiyah. Ibadiyah, Arba'u firqah. Ada 4 lagi. Hafsiyah, Yazidiyah, Harithiyah, Muti'iyah. InsyaAllah. Kenapa ya? Ini berapa tadi? 11. Terus kata siapa? Setelah Khawarij. Jangan-jangan saya nulis yang dulu. Iya. Dikatakan di sini. Di sini disebutkan Al-Ajaridah. Oh, firqa yang ketujuh. Masih Khawarij ya, Pak? Masih Khawarij. Jadi ada Khawarij, ada Ibadiyah, ada Al-Ajaridah. 7, tambah 4, 11. Kemudian untuk sekte Al-Ajaridah ini ada 11 firqah lagi. Cakep, Pak. 11 firqah lagi. Macam-macam misalnya, ada Hazimiyah, ada Ta'labiyah, Syaitaniyah, macam-macam. Yah. Berapa semuanya? 42 tambah. Berapa tadi, Pak? Tambah 11. 60 berapa? 64. Jadi kalau sebutkan 62. Faljami ifnatani wasitun. Semuanya 62. Jadi yang mana yang dikurangi tadi? Khawarijnya 20. Semuanya 20. Jadi yang dihitung tadi ya. Ya wis, 20 khawarijnya. Hitung diri. Saya mengatakan faljami ifnatani wasitun. Murji'ah khomsah. Untuk murji'ah dan 5. Najariyah ada 3, Jabriyah 1, Musyabbihah 1, 10 ya. Murji'ah 5, Najariyah 3, 8, Jabriyah 1, Musyabbihah 10. Tambah 62, 72. Faljami itnatani wa sab'una firqatan. Seluruhnya 72 firqah. Fa in udifatil firqatun najiyatu ila ardil firqah sara jami' 73 firqatan. Kalau firqah najiyah digabungkan juga, maka total seluruhnya 73 firqah. Ini pendapat sebagian. Agar kita mengatakan usuluha arba'ah, 4. Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian cabang-cabangnya lagi sampai totalnya 72. Yang 73 firqatun najiyah. Ala kulli hal barakallahu fikum. Pembahasan panjang di kalangan para ulama dalam bab ini. Intinya 72 itu mereka mengatakan merupakan usul. Inti atau gembong-gembong pengetahuan-pengetahuan firqah yang ada. Sebab kalau dihitung firqah-firqah yang menyimpang dari mulai zaman dahulu sampai sekarang jumlahnya ratusan. Ada ribuan? Mungkin. Sangat mungkin. Antum baca saja kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Baghdadi. Al-Qadir bin Tahir Al-Baghdadi Al-Israini. Dalam bukunya Al-Farq Bain Al-Firq itu jumlahnya puluhan ratusan buah, dirinci masing-masing nama firqahnya. Itu padahal masih pembahasan di zaman Al-Imam Syafi'i dan di zaman Al-Israini. Sudah segitu. Belum lagi menghitung firqah-firqah sekelintas mata kini. Dihitung, Pak. Para masyarakat kita juga menghitungnya. Ketika menanya, ada yang bertanya sama Syekh bin Baz rahimahullah, ya, wahai Syekh, al-Khalil muslimun, apakah masuk pada 72 firqah? Dia mengatakan, iya. Masuk. Siapa yang masukkan? Tabliziyah, masuk. Kemudian juga Sururiyah, masuk. Banyak yang masuk zaman sekarang itu. Tapi ada apa namanya yang lama, ada yang baru, jangan dihitung. Itu satu firqah namanya. Ada suriyah demo dulu, suriyah demo sekarang, jadi satu. Itu paket. Para rawi ikhwan dulu, ikhwan sekarang, satu paket gitu. Allahu musta'an. Saya belum pernah mendengar apakah sudah memasukkan hadadiyah atau belum, wallahu a'lam. Jadi dia sudah dibahas dan dibantah panjang oleh para ulama. Dikatakan sebagai firqah khusus hadadiyah. Barakallahu. Adapun hadar, intinya banyak, ringkasnya ialah semua firqah, semua sekte yang berseberangan dengan firqatun najiyah termasuk dalam kategori firqatun halikah, firqah yang menyimpang, yang binasa. Itu intinya saja. Barakallahu. Jam berapa duhurnya? Jam 12, yakin? Kalau yakin, saya teruskan sampai menjelang duhur. Sekarang yang kita bahas adalah ciri-cirinya. Ini yang paling penting. Ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri kelompok yang menyimpang, ciri-ciri golongan yang sesat. Yang pertama, al-furqah, suka bikin perpecahan. Ini ciri khas yang sangat menonjol pada mereka. Makanya dikatakan sebagai firqah. Firqah mengambil dari kalimat furqah, perpecahan. Dalilnya ada sini dan juga hadis yang saya bacakan di atas. Ayat ini saya bacakan di atas. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Juga ayat bukan dalam yang lainnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Furqah. Ketika menjelaskan ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, beliau mengatakan dalam tafsirnya, al-ayat wa ammah fi kulli man farraqa dinallah wa kana mukhalifan lah. Ayat ini umum, mencakup semua siapa saja yang memisahkan diri dari agama Allah dan menyelisihi. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan firaq atau syiah, wa kanu syiah ka ahlil milali wan nihali wal ahwai wad dalalat. Wa kanu syiah, dan mereka bersekte seperti ahlil milal, agama yang non muslim itu. Wan nihal juga demikian, al ahwa wa rasu wa dalalat ahlul dalal. Maka semua yang namanya sahabul ahwa wal bidah masuk dalam kategori al firaq, dan itu merupakan ciri khas mereka. Saya dikatakan ahlul bidahati wal furqah. Ini ciri-ciri mereka. Dari sini saya tambahkan sebagai faedah, tolong camkan baik-baik ini faedah. Dari sini barakallahu fikum, ketika ada sebuah paham, ketika ada sebuah fikrah, ketika ada sebuah ideologi dimunculkan di tengah-tengah umat, walaupun awalnya nampak indah, nampak kokoh, nampak tegar, tapi ternyata ujung-ujungnya membuat perpecahan di tengah-tengah umat ini, ketahuilah itu ciri-ciri ahli bid'ah. Itu ciri-ciri pemikiran menyimpang. Itu ciri-ciri pemikiran yang sesat. Paham ya? Itu khasnya ashabul ahwa'i wa dalal al-furqah. Mudah ini? apapun pahamnya, apapun fikrohnya, apapun ideologinya. Barakallahu fikum. Ciri-cirinya. Sebaliknya yang namanya sunnah, ijtima', mengumpulkan. Saya dikatakan ahdus sunnah wal jamaah. Ada sunnah, mesti ada jamaah, kumpul. Walaupun mungkin awalnya itu bikin perpecahan, memisahkan bapak sama anak, saudara sama saudara yang lainnya, yang tadinya kawan dekat, kawan jauh, dan segala macamnya. Ada furqan memang, pembeda antara al-haq dan al-batil. Tapi ujung-ujungnya nanti membawa pada persatuan. Itu sunnahnya Rasul SAW. Tanya. Dinanti lama kok gak nyatu-nyatu. Dinanti lama kok gak kumpul-kumpul. Semakin lama kok semakin pecah. Semakin lama kok semakin seru. Itu ciri-ciri penyimpangan. Tidak usah ragu-ragu lagi. Alhamdulillah itu. Faedah sampingan baik teruncamkan baik-baik. Ya. Ciri-ciri yang kedua. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ini juga ciri khas mereka yang paling menonjol. Gak mana dalil ya Pak. Yang ada cuma ittiba'ul hawa. Al-Quran dan sunnah sudah enggak laku bagi mereka ini. Hawa nafsu mereka tampilkan. Ittiba'ul hawa. Dalilnya disebutkan di Al-Jadiyah ayat yang ke-23. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu 'ala 'ilmin?" Apa kamu enggak melihat? Bagaimana pendapatmu dengan seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan ia di atas ilmu? Mengomentari ayat ini barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ayat ini digunakan untuk membantah kaum Mu'tazilah yang punya prinsip menilai sesuatu baik atau tidak menggunakan akal semata. Disebut dengan tahsin wa taqbih al-aqliyain. Anggapan baik dengan akal, anggapan buruk dengan akal. Termasuk yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan dia. Dari uraian beliau tadi menunjukkan barakallahu fikum, yang namanya ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, itu merupakan ciri khasnya Mu'tazilah yang dia termasuk satu bagian dari al-firqatul dhalalah. Wallahul musta'an. Juga sebagian lafaz tentang hadis istiraqul ummah yang tadi kita baca disebutkan dalam sebagian lafaz Rasul mengatakan telah memberitakan tentang istiraq yang ada, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama yatajarul jalaf bi sahibihi al hadis. Dan akan keluar nanti di tengah-tengah umatku satu kaum yang mana hawa nafsu al-ahwa, hawa nafsu itu tadi akan merasuk, menyusup ke tengah-tengah mereka sebagaimana penyakit gigitan anjing mengenai korbannya. Apa kan ini? Paties langsung menyusup ke korbannya itu. Di digunakan dengan bahasa tujari bihim tilkal ahwa. Karena tilkal ahwa menunjukkan ciri khasnya al-firqatul dhalalah ialah al-hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ittiba'ul mutasyabih. Ini pun juga demikian, ini hanya boleh menonjol. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Bahasa kita sekarang senang syubhat. Mengikuti yang syubhat. Barakallahu. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka untuk mencari fitnah dan dalam rangka untuk mencari takwil-takwilnya yang batil. Mereka ini disebutkan oleh para ulama adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ittiba'ul mutasyabih. Adalah disyubhatnya itu. Hah? Diterangkan begini, belok lagi, syubhat lagi. Terangkan begitu, belok lagi, syubhat lagi. Diterangkan batilnya, ngeleh lagi, ngeleh lagi, syubhat lagi. Terus begitu. Dari mulai syubhat yang besar, yang sedang, yang kecil, sampai yang lucu. Semuanya ada. Allahu musta'an, ta'ala mutasyabih. Itu ciri khasnya mereka. Yang lainnya lagi, di antara ciri khasnya mereka ialah buhdu ahlil athar, membenci para ulama ahlul athar, membenci para ulama ahlul hadis. Ini ciri khas yang sangat-sangat menonjol yang tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menepisnya. Semua orang tahu dengan ucapan mereka, dengan tindakan mereka yang menunjukkan kebencian yang sangat kepada para ulama sunnah, ulama hadis. Disebutkan dari penyataan para imam seperti Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, termasuk ciri-cirinya ahlil bid'ah ialah mencaci, mencela, menjatuhkan kehormatannya ahlil athar. Allahumma sa'an. Ini ciri khas yang sangat-sangat menonjol. Tidak ada ihtiram kepada para ulama, enggak ada ihtiram kepada para ahli hadis. Biasa menggelar mereka dengan gelar-gelar yang buku, gelar-gelar yang bikin umat lari. Kalau zaman dahulu, masa-masa ribut-ributnya Suriah menggelari para ulama dengan ulama yang layak kohonel wake, gak ngerti jitul wake, menjuluki mereka dengan ulama al-hayat al-nifat, ulama hayat ulama nifat. Apa lagi? Menjuluki dari mutasyaddidin, ulama yang keras, kaku. Apa lagi? Umala, begitu. Ya ini pegawai pemerintah dan segala macamnya, macam-macam. Zaman dulu, zaman sekarang lebih ngeri lagi. Kalau dulu yang memberikan komentar itu tokoh-tokoh gembong suruhiyahnya. Kalau jadi nggak berani. Di zaman sekarang ini luar biasa yang dihabisi dari kalangan para ulama, semua ulama yang nggak sesuai dengan mereka, nggak pilih-pilih, semuanya kena. Yang akan bicara dari mulai gembongnya sampai telurnya, Allah SWT. Dengan tanpa ada rasa malu, dengan tanpa ada rasa kecewa, dengan tanpa ada rasa ihtiram atau berbenas. Dengan kalimat-kalimat yang lebih masya Allah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Allahumma musta'an. Sampai kebun binatang keluar. Kebun binatang keluar. Kemudian apa namanya, rincian-rincian orang ngantut ya keluar. Ya saya baca begitu karena nyata gitu. Memang bisa menjuluki masyaikhna dengan kata-kata siapa dia itu, kedudukan dia itu sama kayak entuknya nenek-nenek. Ada keperincian gitu, ada entuknya mbah, ada entuknya anak muda, ada entuknya laki, ada entuknya perempuan. La haula wala quwata illa billah. Nyebut kata-kata entuk aja luar biasa kotornya, dipersembahkan untuk para masyaikh lagi. Allahumma sa'an la haula wala quwata. Tapi mantap, yakin sunnah, yakin di atas al-haq, yakin di atas manhaj yang solid, masya Allah, kuat gitu, betul-betul tenangan gitu. Allah Ta'ala, bawduhum li ahli al-akhar. Ciri-ciri yang lainnya lagi, ciri-ciri zaman dahulu, takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil, mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil. Itu dulu itu ciri khasnya kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij dan semisalnya. Jadi kalau tokoh mereka klaim ribut begitu. Tidak cocok pahamnya, tidak ketemu. Sudah, di majelis saling mengkafirkan. Kamu kafir, kamu juga kafir. Pisah, akhirnya pisah jamaahnya. Tadinya mengulir satu, ada yang grup ini. Itu biasa. Itu biasa. Wallahu musta'an. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini merupakan ciri khasnya kaum Khawarij. Al-Khawarij tukafiru ahli jamaah. Kaum Khawarij mengkafirkan ahli jamaah, kaum muslimin. Wa kadzalika al-Mu'tazilah yukafiruna man khalafahum. Begitu pula kaum Mu'tazilah, mereka mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka. Wa kadzalika Rafidhah. Begitu pula kaum Rafidhah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa kadzalika aktsaru ahli al-ahwa' yabtadi'una ra'yan wa yukaffiruna man khalaqahum fi. Begitu pula mayoritasnya ahlul ahwa, mereka membuat ra'yu yang bid'ah, kemudian mengkafirkan semua orang yang menyelisih mereka pada ra'yu tersebut. Ini mereka. Entah Khawarijnya, ya Mu'tazilahnya, ya Rafidahnya, bahkan mayoritas ahlul ahwa wal bid'ah. Dulu zaman sekarang kita tahu itu saling menghisbikan satu sama lain. Wallahi, ini apa ya? Antara mereka sendiri. Kalau menghisbikan semua yang tidak sesuai dengan mereka sih, ya wajar. Memang ahlu tahzib senang doyan menghisbikan orang. Tapi yang nyata dan betul-betul nyata, aneh tapi nyata itu. Ribut di antara mereka sendiri, tidak cocok menghisbikan temannya. Nyata ini kan. Untuk sementara jangan tanya sama saya rinciannya. Kira-kira saya masuk sih. Iya Ustaz. Benar tak? Benar. Luar biasa. Satu sama lain saling berusaha melaporkan ke pusat. Itu bahasa adanya lah yang bisa dipahami dengan baik. Gitu ya, masing-masing sering melaporkan ke pusat. Subhanallah, subhanallah. Kok gak sadar mereka ini terjatuh dan terjerembab dalam ciri-ciri yang sangat mengerikan dari orang-orang yang menyimpang. Ketika dicek apa sih sebab permasalahannya itu, masalahnya pun juga kalau aku dengarkan geli-geli lucu gitu. Ribut tentang permasalahan apa hukumnya STP di pondok pesantren. La haula wala quwata illa billah. Satunya ngotot, enggak bisa. Ada pondok pesantren pakai STP bulanan hizbi. Ya gitu. Hizbi. Hei, pertama-tama kelas. Awalnya sih nggak bakal nanti kelas, satunya pindah, minggat kemana begitu. Ya namanya kelas ya, nyari-nyari kesalahan. Ternyata teman yang pindah itu di tempat barunya menerapkan sistem STP. Ayo kon, STP, hizbi, tak laporkan ke pusat. Masya Allah. Anak bilang ini orang anak TK lagi dagelan atau orang-orang yang sudah dewasa lagi main-main. Apa-apa ini. Terus jangan minta perincian kepada saya. Tapi nyata itu. Subhanallah. Antara mereka urus saja bukan urusan besar, urusan hukum SPP di sekolahan, sekolahan di pondok pesantren. Saya mau tanya, pondok pakai SPP apa enggak? Pakai. SPP. Akhirnya ya ditutup hizbi tadi itu. Gak terima. Ada apa rumah hizbikan saya? Pusat pakai SPP. Bingung lagi. Wah ini kalau rumah hizbikan lah. Sopo yang sunninan. Pusat hizbi cari hizbikan beran. Akhirnya pada kebingungan sendiri-sendiri. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Entah deh. Hati-hati. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ilmiah cara berpikirnya itu dikarenakan prinsipnya Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. mengkafirkan orang. Kenapa kok dikafirkan? Jika ada beberapa sesuatu. Apa sesuatu itu? A. Sekarang A itu secara syariat termasuk amalan ucapan kufur atau tidak? Iya. Dalilnya mana? Nih ayatnya, nih hadisnya. Boleh. Apakah semua orang yang berbuat kufur dikatakan kafir? Dibicarakan lagi. Tidak semua orang yang terjatuh pada tindakan atau ucapan kekufuran langsung divonis kafir. Gak bisa. Gak bisa. Fonis sebentar. Tahu harus sunnah itu gak gampang. Begitu pula terkait dengan urusan tazyiz menghizbikan orang. Hizbi dia. Kenapa kok hizbi? Gitu jangan mengatakan hizbi ya. Siapa yang ngomong? Syekh Fulan. Masya Allah. Syekh itu orang luar biasa. Gak mungkin dengan jahil itu gak mungkin. Pasti pakai ilmu. Hizbi orang itu. Itu gaya pikirnya. Bebek. Mukhalif. Tapi nanya. Kenapa kok hizbi? Dia berbuat A. Apakah perbuatan A itu sudah dinyatakan hizbiyah dalam syariat? Iya. Dalilnya mana? Ini ayatnya, ini hadisnya. Saya mengatakan fulan bilang begitu. Itu namanya dalih. Yang kita butuhkan hujjah, dalil Alkitab wa sunnah. Mana argumentasi Anda? Kalau dia hizbiyah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kata ulamanya, hizbiyah. Baik. Apakah setiap orang yang terjatuh dalam tindakan hizbiyah langsung difonis hizbi? Panjang bahasanya, panjang gampang. Lah apalagi menghizbikan orang dengan satu permasalahan yang masih perlu ditinjau ulang, termasuk hizbiyah atau tidak, urusan FTP di pondok pesantren. La haula wala quwata illa billah. Saya mau tanya sama antum, mana pengurusnya? Benar. STP untuk pondok pesantren itu masuk ke kantong pengurus dan Pak Ustaz, apakah untuk apa STP Anda ini? Untuk apa STP-nya itu? Dia pendidikan. Apalagi? Dan seputar masalah itu. Dan sekitarnya itu. Untuk biaya pendidikan, untuk biaya makan, biaya minum, santri yang diasramakan, segala macamnya diuruskan sama pondok tadi itu supaya fokus belajar, biar sibuk masak dan segala macamnya, bawa asap, tamam, dimasakkan, diminumkan, dikasih minum dan segala macamnya itu STP-nya untuk dia, dari dia, untuk dia kepada dia. Gitu loh. Paham gak? Aywa. Barakallahu. Yang untuk pangane aduh sendiri kok ya dipermasalahkan. Itu teknis dalam belajar mengajar. Barakallahu. Di kalangan salaf tidak ada SPP. Masya Allah. Ya betul, sudah ada pada pesantren. Jadi gak butuh SPP. Gitu ya. Gak ada. Terus, apakah semua yang tidak ada di kalangan salaf langsung dikatakan bid'ah? Panjang lagi pembahasannya, perlu kajian ulang yang sangat panjang dan lebar. Jamiah Islamiyah tambah SPP, muridnya dikasih SPP. Negara itu gila. Kalau pondok orang salaf ini kaya raya, yakin gratis. Kita terima. Kalau ya masih berandai-andai kaya raya, pokoknya kantong bendahara itu miliaran atau berapa gitu, gratis, saya khawatir. Begitu para kelas itu sehingga berarti harus ilmiah. Itu saja masih harus dipanjang sama ibar yang semuanya hakikatnya boleh dijadikan landasan untuk menghizbikan orang. Nama hisbian antum itu biasa. Nama hisbian konsulnya dewi itu luar biasa. Tapi tidak berani menghisbikan pusatnya. La haula wa la quwata illa billah. Ala kulli hal ikhwan. Terlalu banyak alamat ashabil ahwa'i wal bid'ah. Intinya semua alamat-alamat tadi itu bertentangan dengan ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau masuk fil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Saya kira cukup sekian untuk sesi pertama ini. Insyaallah pada zuhur teruskan lagi membahas lebih lanjut tentang hadits iftirak dan secara khusus menerangkan tentang masalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلا وبركاته.